Apa Ustaz, tolong diberikan contoh tentang kesesatan MTA. Jazakumullah khairan. Baik. Kesesatan dalam banyak hal. Ya. Satu saja ini sudah bisa menunjukkan kesesatan yang luar biasa. Menolak hadis-hadis ahad seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya. Dalam masalah akidah. Ya. Dalam masalah apa? Akidah. Ya. Baik. Hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Seperti masalah ru'yatullah. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Diingkari. Ya. Diingkari. Baik. Satu ini saja sudah sangat-sangat berat. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Di dalam kitab Usul Sunnah. Ya, beliau menyebutkan. Di antara perkara-perkara yang kalau itu terjatuh ke dalamnya. Seorang sudah melenceng dan jalan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya ini mengingkari apa? Ru'yatullah. Ya, mengingkari ru'yatullah. Ya. Baik. Dan mereka bisa dikatakan ya orang-orang Quraniyun juga model mereka ada ya. Bersandar pada Al-Quran saja kata mereka ya. Seperti dalam masalah makanan misalnya, makanan-makanan yang haram kata mereka, yang haram ya yang ada hanya dalam Al-Quran ya. Yang ada dalam Al-Quran saja, anjing ya, kemudian khinzir, bukan anjing, apa, anjing tidak ada dalam Al-Quran, khinzir, babi ya, kemudian juga darah, kemudian bangkai. Ini yang diharamkan. Ya. Adapun yang lain kalau tidak ada dalam Al-Quran sudah. Dalam Al-Quran hanya ini saja. Yang tidak ada dalam Al-Quran halal semuanya. Jadi anjing itu menurut mereka apa? Halal. Tikus itu, cendel itu apa? Halal. Ya. Oh, ya. Cicak itu juga apa? Halal. Tekek juga halal. Suruh digebuk, dimakan katanya. Ya. Tapi itu dia sendiri. Nah. Ya. Mengatakan demikian. Semuanya halal. Ya. Patah halal, ular halal, tidak ada halal, tidak ada dalam mana? Al-Quranul Karim. Ya subhanallah, kita katakan kepada mereka. Kalau kalian memang betul-betul berpegang dengan Al-Quranul Karim, tidakkah kalian mendengar perintah Allah untuk ikut dengan tuntunan siapa? Rasul. Ati'ullaha wa ati'u ar-Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Jadi apa yang diharamkan oleh Rasul walaupun tidak ada dalam Al-Quran juga apa? Haram. Apa yang diperintahkan oleh Rasul dalam hadis walaupun tidak ada dalam apa? Al-Quran juga hukumnya apa? Harus kita ikuti. Ya. Walaupun dalam Al-Quran ya, tidak ada pengharaman tentang apa? Keledai misalnya. Keledai tidak ada dalam Al-Quran. Keledai itu haram. Tapi dalam hadis yang sahih ya, Al-Bukhari, Muslim dan seterusnya, harrama Rasulullah SAW al-humur al-ahliyah. Rasulullah SAW mengharamkan keledai tunggangan ya, yang biasa untuk membawa beban. Keledai itu haram. Yauma Khaybar, ketika perang apa? Khaybar. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Maka kita katakan haram. Ya. Demikian juga yang lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari hadis dan hanya apa namanya berpegang dengan Al-Quran kata mereka, Imran bin Husain memanggil mereka dan mengatakan, apakah engkau mendapatkan dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apakah engkau mendapatkan dalam Al-Quran ya, sholat subuh atau zuhur itu 4 rakaat? Tidak ada. Apakah kita dapatkan dalam Al-Quran sholat itu diawali dengan takbiratul ihram? Juga tidak ada. Apakah kita dapatkan dalam sholat ya, dalam Al-Quran sholat itu diakhiri dengan salam? Juga tidak ada. Semuanya dari mana? Hadis Nabi SAW. Baik. Maka ini salah satu contoh ikhwan ya, di antara kesesatan-kesesatan MTA. Nah, maka berhati-hatilah.